إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أعلموا السنة المشهورة yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Hafidh Al-Hakami rahmatullahi alaih. Sampai kita kepada soal yang ke-38 itu. 38 ya. Qala al-muallif rahimahullah as-su'al as-samin was-salatin. Atau was-salatun. Soal yang ke-38. Mad dalilu, apa dalil ala ziyadatil imani, tentang bertambahnya iman, wa nuqsanihi, dan berkurangnya iman, yakni yang namanya iman seseorang itu tidak stagnan pada satu level tertentu dan tidak pernah meninggi, tidak pula merendah. Tapi yang benar bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana sudah kita lewati di awal-awal, bahwa dari akidah keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bi al-ma'siyah. Bahwa iman itu dia bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, bertambahnya iman itu kalau si pemilik iman ini melakukan ketaatan, sedangkan berkurangnya iman itu di saat si pemiliknya melakukan kemaksiatan. Nah, dari situ saja sebenarnya kita bisa untuk muhasabah dan introspeksi diri. Di saat kita merasa iman kita kurang, maka berarti ada ketaatan yang kurang kita kerjakan, atau ada kemaksiatan yang kita langgar. Segera-gera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab bahwa dalil tentang bertambah dan berkurangnya iman, qauluhu taala, adalah ucapan Allah taala di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu, agar mereka bertambah. Bertambah apa? Dijelaskan di tamyiznya imanan, yakni keimanan mereka. Ma'a imanihim, bersama dengan iman mereka. Jadi mereka sudah memiliki iman, begitu. Nah, dengan ketaatan yang mereka lakukan itu ditambahi lagi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi levelnya meninggi, levelnya meningkat. Ini dalil liyazdadu, yakni agar mereka bertambah imanan, keimanan mereka, ma'a imanihim, bersama dengan iman yang sudah mereka miliki. Juga di dalam surat Al-Kahfi itu ayat yang ke-13, wazidnahum hudan. Wazidnahum, dan kami tambahi mereka hudan, petunjuk. dan kami tambahi mereka petunjuk. Hudan hidayah itu juga berkaitan dengan keimanan seseorang. Orang yang beriman dikatakan berarti orang yang dia sudah mendapatkan hidayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tambah hidayahnya lagi, berarti akan berefek kepada bertambahnya iman dia. Akan berefek kepada bertambahnya keimanan dia. Jadi yang namanya iman itu bisa bertambah. Juga di dalam surat Maryam ayat yang ke-76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Dan Allah menambahi petunjuk bagi orang yang mau melaksanakan petunjuk. Ketika kita mempraktekkan ilmu yang kita dapati itu, kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran maupun dari hadis yang kita dapati, maka Allah akan menambahi kita keimanan dengan itu. Jadi salah satu dari sebab bertambahnya iman adalah di saat kita mendapatkan nasihat, di saat kita mendapatkan teguran, di saat kita mendapatkan pengajaran yang baru, kita langsung mempraktekannya. Itu di antara sebab bertambahnya iman. Ya tentu saja, yang namanya seorang muslim secara fitrahnya dia sangat menginginkan untuk imannya itu iman yang tinggi, iman yang tebal gitu. Kalau seseorang itu beriman dengan iman yang tinggi, iman yang tebal, maka dia akan mudah menghadapi segala hal di dalam kehidupan dunia ini. Dia akan mudah menghadapi segala hal yang dihadapi di kehidupan dunia ini. Entah itu masalah muamalah, entah itu masalah ibadahnya, atau masalah ekonominya yang mungkin banyak dikeluhkan oleh manusia. Tapi kalau dia itu memiliki iman yang tebal, maka dia akan mudah di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, walladzina tadau zadahum hudan. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ihtadau, mereka mempraktikkan, mengamalkan hidayah, petunjuk yang mereka dapati, zadahum hudan, maka dengan itu Allah tambahi lagi petunjuk kepada mereka. Allah tambahi lagi petunjuk kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan ketakwaan mereka kepadanya. Allah akan berikan mereka ketakwaan mereka. Jadi intinya adalah itu tadi, ihtida. Ya. Saat belum tahu saja kita itu semangat untuk nyari, kan begitu. Ya. Kita belum tahu ilmunya ini. Kita belum tahu akidah yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita belum tahu ibadah yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semangat kita untuk nyari. Ketika Allah berikan taufik untuk mendapatkannya, maka jangan kalah semangat untuk mempraktekkan dan mengamalkannya. Dengan kita mempraktekkan, Allah tambahi lagi nanti hidayah itu. Ya. Hidayah itu umum di situ, hidayah taufik untuk melaksanakan, baik hidayah itu ilmu baru lagi. Dapat ilmu baru, laksanakan, maka Allah akan tambahi antum ilmu yang baru. Zadahum hudan, Allah akan tambahi mereka dengan hudan, petunjuk lagi, dengan ilmu lagi. Saya kok ngaji sekian tahun kayaknya enggak bertambah ya. Nah, di sini. Sudahkah Anda mempraktekkan apa yang Anda ketahui? Itu pertanyaannya. Kalau Anda mempraktekkan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda ilmui sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, maka Allah pasti akan tambah lagi ilmu kepada Anda. Hakadar. Dan sebaliknya, di dalam ayat yang lain Allah nyatakan apa? falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka zaghu, mereka zig, mereka menyimpang. Tahu itu jalan petunjuk tapi milih jalannya menyimpang. Azaghallahu qulubahum, maka Allah tambahi atau Allah sesatkan, Allah simpangkan hati-hati mereka. Sedangkan kan walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mereka mau mempraktikkan hidayah, petunjuk, Allah tambahi petunjuk. Di ayat yang lain Allah katakan falamma zaghu, di saat mereka memilih jalannya menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Maka pilihannya hanya dua saja. Antara hidayah dengan azzig. Antara hidayah petunjuk dengan penyimpangan. Naam. Disebutkan pula di dalam surat Al-Muddathir ayat ke-31. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Wa yazdadal ladzina amanu, dan bertambahlah orang-orang yang beriman iman mereka. Orang-orang yang beriman akan bertambah keimanan mereka. Ketika mendengar kabar tentang hal-hal yang gaib, tentang hal-hal yang gaib, karena ini kan berbicara tentang hal yang gaib. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Yastakina alladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imanan. Dan tidaklah kami jadikan ashaban nari, yakni para penjaga neraka itu, illa malaika, kecuali dari kalangan malaikat. Dan tidaklah kami jadikan iddatahum, berapa jumlah mereka, illa fitnatan lil ladzina kafaru, kecuali menjadi fitnah ujian bagi orang-orang yang kafir. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman, mereka akan bertambah keimanannya. Kalau itu perkara yang gaib, maka kaidahnya bagi orang yang beriman adalah bila pengabarannya dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih, maka dia langsung percaya, dia langsung beriman, begitu. Dia langsung beriman, tidak perlu bertanya-tanya. Gimana cara malaikat menjaga neraka padahal panasnya seperti itu, misalnya. Gimana cara mereka menjaga neraka padahal yang masuk sebanyak itu? Berapa jumlah malaikat? Nah, enggak usah. Kita cukup berarti dengan apa yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih. Langsung kita percaya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 124. Fa'amal ladzina amanu fazadathum imana wahum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka ayat ini menambahi keimanan bagi mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira dengan turunnya ayat tersebut. Mereka gembira dengan turunnya ayat tersebut. Ada dua hal yang disebutkan di sini, ciri bagi orang yang beriman. Ketika mendengar ayat dari Al-Quran dibacakan kepada mereka, sampai kepada mereka, yang pertama, tambah keimanannya. Tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Yang kedua, istibsyar. Senang ketika mendengarkan ayat Al-Quran, senang mendengarkan bacaan Al-Quran, senang mendengarkan hukum-hukum yang dia dengarkan, dia dapati dari Al-Quran. Istibsyar mereka. Senang ketika mendapatkan nasihat, ya, dibacakan dengan ayat Al-Quran. Oh iya, saya salah, jazakallahu khairan. Hakan. Oh iya, ternyata saya kurang ini. Saya sudah laksanakan tapi ternyata kurang. Saya akan laksanakan lagi. Jazakallah. Seperti itu istibsyar, yang merupakan ciri keimanan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita memang betul untuk mujahadah ya. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Butuh mujahadah. Butuh untuk kita itu berupaya keras, itu mujahadah. Berupaya keras menjadikan hati kita itu hati yang mudah. Hati yang suka mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173, fakhshawhum fazadahum imana. Jadi ketika mereka menakut-nakuti kaum mukminin, innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia itu mereka berkumpul untuk menyerang kalian wahai muslimin, fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Maka fazadahum imana. Justru ketika mendengar musuh orang-orang kufar akan menyerang mereka, tambah keimanan mereka, tambah tebal keimanan mereka. Tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala malah bertambah. Kenapa? Inilah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ada sesuatu yang menuntut jihad dari mereka, mereka justru merasa semakin dekat dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang mereka. Dan itu tidak hanya terbatas pada masalah jihad, pada masalah apapun ya, yang kita bisa andil di situ ya, kita bisa berbuat amal ibadah, amal soleh, menambah pahala kita. Ketika semakin dekat waktunya, kita semakin senang, semakin dekat untuk saya bisa andil begitu. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tidaklah menambahi mereka kecuali keimanan dan rasa berserah diri. Keimanan dan rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil tentang bertambahnya keimanan. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Jadi kalau bisa bertambah ya berarti kebalikannya bisa berkurang. Itu yang dimaksud. Karena di sini kan yang disebutkan tentang ziyadah, ziyadah, ziyadah begitu. Di antara dalil bahwa iman itu juga bisa berkurang adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu meminum khamr di saat meminumnya dalam kondisi dia mukmin, dalam kondisi dia beriman. Yani iman yang sempurna. Maksudnya ketika meminum khamr, melaksanakan kemaksiatan, itu iman sudah berkurang. Makanya Abdullah bin Abbas itu menggambarkan dengan dia menyilang antar jari jemari begitu. Yakunu hakadha, kata Ibn Abbas, seperti ini. Jadi ketika berbuat kemaksiatan tadi ya, jari jemari yang tadinya dia silangkan itu dia pisah, dia renggangkan begitu. Seperti ini. Yani bahwa dalam kondisi tidak mempunyai, ini tidak melekat, imannya tidak sempurna. Fa idza taba raja'a hakadha. Kalau dia sudah bertobat nanti kembali lagi begini. Iman itu kembali menempel pada hatinya, kembali menguat lagi imannya. Itu diantara dalil bahwa iman juga bisa berkurang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum takununa fi kulli halatin kahalatikum indi la safahatkumul malaikah." Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Kalau seandainya kalian pada setiap kondisi kalian itu seperti kondisi kalian di sisiku. Para sahabat kan menyatakan, wahai Rasulullah, kami itu ketika di sisimu kami merasa gimana kami bertambah, tapi ketika kami kembali ke keluarga kami, gitu, kami tidak seperti itu. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian itu kondisi kalian pada setiap keadaan seperti kondisi kalian ketika di sisiku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian, akan mengajak kalian bersalaman gitu. Saking penghargaan para malaikat kepada para sahabat. Oh, kama qala, atau seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan atau katakan. Nah. Nah, jadi dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, kalau tadi dikatakan di ayat maka Allah tambahi keimanan mereka, berarti kan bertambah meninggi. Sebelum ditambahi itu kan berarti kurang, gitu kan? Berarti kurang, ya ini lebih sedikit dibandingkan setelah ditambahi. Itu dalil bahwa ketika bertambahnya keimanan berarti ada iman itu di saat dia kurang tinggi. Sampai di situ jawaban dari soal ini oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Ini ada kisah sahabat yang disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. An Hadzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, di sini Al-Usayyidi itu. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dari sahabat Hadzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Wa kana, dan beliau itu min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari sekretarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kutab, yani kutabil wahyi, kemudian dimaksud, yani penulis wahyu. Rasulullah SAW memiliki beberapa penulis, menyuruh mereka untuk menulis wahyu yang Allah SWT berikan kepada beliau. Qala Hanzalah mengatakan, laqiyani Abu Bakrin, faqala kaifa anta ya Hanzalah. Suatu ketika Abu Bakar bertemu denganku dan beliau berkata, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana kondisimu wahai Hanzalah. Qala, qultu, Hanzalah berkata, aku menjawab, nafaqa Hanzalah, Hanzalah ini munafik, kata dia. Jadi dia mencela dirinya, nafaqa Hanzalah, munafik Hanzalah ini. Qala, subhanallah, ma taqul. Maka Abu Bakar pun kaget mendengar itu. Subhanallah, yani, Maha Suci Allah. Ma taqul, apa yang kamu ucapkan? Qala, qultu, yani Hanzalah menjawab, nakuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu ain. Kita itu ketika di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang neraka dan surga seolah-olah kita melihatnya. Gitu. Yani hatinya benar-benar merasakan keimanan yang tinggi di saat itu, sampai seolah-olah ra'yu ain, seolah-olah kita melihat dengan mata kita, dengan mata kepala kita, neraka dan surga itu tadi. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at fa nasina katsiran. Tapi di saat kita sudah keluar, kita berpamitan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita ini sudah kembali hati kita terpaut dengan para istri, terpaut dengan anak-anak, terpaut dengan rumah-rumah dhayat atau barang-barangnya. Panasina katsiran. Nah, di saat kita bercampur dengan keluarga itu kita banyak lupa sudah tentang apa yang sering diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Sudah lupa tentang surga dan neraka tadi. Yakni seperti kita sudah dunia ini sudah tersibukkan dengan dunia. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menjawab, fawallahi, kata dia, maka demi Allah, inna lanal qaum mithla hadza, sungguh kami juga mendapati yang seperti ini. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, kata Hamzah, maka kemudian aku dan Abu Bakar ya berangkat bersama, hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka aku pun berkata kepada Nabi, nafaqa Hamzah ya Rasulullah, Hamzah ini munafik wahai Rasulullah. Jadi dia menyesali kondisi dia lupa terhadap ajaran Nabi SAW, yani seperti melupakan dan tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan keluarga, begitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa madzak, apa maksudmu? Qultu ya Rasulullah, aku menjawab wahai Rasulullah, nakuna indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah ka hatta ka anna ra'yu ain. Di saat kami di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang neraka, tentang surga, seolah-olah itu kami lihat dengan mata kepala sendiri. Fa idza kharajna min indika, maka ketika kami keluar dari sisimu, kami berpamitan, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at, maka kami tersibukkan dengan para istri, dengan anak-anak, dengan bangunan rumah-rumah dan barang-barangnya. Nasina katsiran, kami sering lupa untuk mengingat jannah dan nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, illau tadumuna ala ma takununa indi, seandainya kalian itu sanggup untuk terus-menerus seperti keadaan kalian saat berada di sisiku, wa fi dzikri, dan selalu berzikir kepada Allah, la safahatkumul malaikatu ala furusyikum, niscaya para malaikat akan datang untuk menyalami kalian, bersalaman, bersalaman tangan, sampai pun kalian berada di atas furusyikum, yakni kasur-kasur kalian atau karpet-karpet kalian, wa fi turuqikum, maupun saat kalian berada di jalan-jalan kalian, sedang melakukan perjalanan. Walakin ya Hadzalah sa'atan wa sa'atan, tetapi wahai Hadzalah sa'atan wa sa'atan, ya terkadang begini, terkadang begitu. Thalatha marrat, yani tiga kali beliau sebutkan hal ini. Ya kira-kira siapa yang mampu gitu ya, imannya selalu seperti ini kalau berada di majelis taklim ya. Ini masih belum apa-apa. Ini berada di majelisnya Rasulullah SAW, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, mendengar langsung dari beliau tentang pengajaran agama, atau bagaimana ya, kita kalau bisa membayangkan bagaimana kesemangatan hati ketika mendengar mau'idhah nasihat langsung dari Rasulullah SAW ya, yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tingkat keimanan para sahabat ketika itu? Nah, kalau seandainya keimanan hati seseorang itu seperti itu terus, dan selalu dia berzikir, enggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sama malaikat akan turun untuk bersalaman dengan orang tersebut. Tetapi itu tentu perkara yang sangat sulit ya. Kita juga enggak akan mampu. Apa buktinya kita enggak mampu? Lah sahabat saja enggak mampu. Paham ya? Kita sih enggak mampu. Tapi yang perlu diingat, sa'atan wa sa'atan, harus ada saat yang kita sisihkan, yang kita memang khususkan ya, jadwal tersebut untuk kita berada di majelis zikir, untuk kita berada di majelis taklim. Makanya Nabi mengatakan apa? Sa'atan wa sa'atan. Seseorang ya dia tentu tidak akan selalu berada di majelis taklim, tapi jangan jadi orang yang terus-menerus enggak pernah ada di majelis taklim. Harus ada saat yang dia itu berada di majelis taklim, mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan, bagaimana fikihnya, bagaimana faedahnya yang bisa kita ambil. Harus ada saat tersebut, harus ada waktu untuk ngaji tersebut. Seperti ini ya, hadisnya secara lengkap yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi di akhir syarah beliau di soal ini, idan, kata beliau, kalau seperti itu kondisinya, fanahnu aidun, maka kita juga, idza jalasa al-wahidu minna yaqra'ul Qur'an, kalau ada seorang dari kita duduk membaca Al-Qur'an, aw yaqra'u fi kutubi sunnah, atau dia duduk membaca kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama, wa yatafa'alu ma'aha, kemudian dia nyambung istilahnya dengan apa yang dia baca, inda dzalika yazidu imanu, di saat itulah keimanannya akan bertambah. Lakin idza ghafala anha wa tarakaha, tapi kalau dia terlalaikan darinya dan dia bahkan meninggalkannya, enggak pernah baca Quran, enggak pernah kemudian ngaji, enggak pernah baca kitab para ulama, tulisan ulama, wa raha fil umuri dunyawiyah, dia selalu berangkat pada perkara-perkara dunia, naqasa imanuhu, maka keimanannya akan berkurang. Faziyadatul imani wa nuqsanuhu ya aqidatu ahli sunnah wal jamaah, sehingga bertambahnya iman dan berkurangnya iman itu adalah dari akidahnya, apa yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, yakni para pewaris sunnah tuntunan Nabi SAW, al jamaah yang selalu berada di atas kebenaran, yang mencocoki Alkitab wa sunnah dan bersama dengan jamaah kaum muslimin dengan pemimpinnya. Jadi seperti ini, jangan sampai kemudian sekali lagi tidak ada saat, tidak ada waktu untuk kita baca Quran atau mendengarkan taklim atau ikut taklim atau membaca kitab hadis, buku-buku para ulama. Jangan sampai tidak ada tersisikan waktu dari umur kita untuk hal tersebut. Nah, hada wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.